Haruskah aku mengalah, atau aku diam saja? Sementara hati ini bagaikan terbakar api. Sesungguhnya aku mengerti, naluriku merasakan di hatimu ada kecurangan. Haruskah aku mengalah, atau aku diam saja? Go. jalan.